Nah, kemana ini? Libur. Emang kalau liburan pengajian libur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik, bi nuri ma'rifatik, kama nawwatal ardha bi nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha menatap, cahayai hati yang masih gelap gulita, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati ya Allah. Engkaulah yang membulak balik hati kami ya Arhamar Rahimin. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah, kita bahas yang kemarin dulu sebelumnya ya. 1, 3, 4 silakan mengulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayuzhira fadlahu alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Jika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu amal perbuatanmu. Jadi begini, ini penting sekali ya. Setiap kali kita berbuat baik, itu pasti dengan pertolongan Allah. Seperti sekarang kita datang ke majelis ini pasti pertolongan Allah, ini pasti. Karena setan itu tidak suka kita belajar agama, benar? Ada aja urusan supaya enggak pergi ke sini. Nah, kita juga cenderung kalah oleh tipu daya setan, kecuali Allah menolong kita. Jadi kalau kita bisa beramal, kita harus tahu ini tuh karunia Allah. Seperti sedekah, kita bisa sedekah, itu karunia Allah. Yang naruh uang di dompet kita juga Allah. Kalau enggak mau bokeh mah enggak bisa sedekah. Udah ada uangnya, kotak infak lewat lagi di depan kita. Berapa banyak yang punya uang tapi enggak ada kotak infak? Kan makin berjarak makin malas. Ini pas lagi di depan dan ditungguin lagi. Ini lebih nyesek kan ini. Karena yang enak kan yang cepat lewatnya. Kita mau ngambil yang 10 ribuan yang biru, yang keambil 50 lagi. Mau dimasukin lagi malu, udah pada dilihat oleh sebelah. Itu pertolongan Allah tuh. Beles aja ke sana. Udah enggak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Ya. Jadi jangan menganggap kalau kita beramal itu jerih payah kita. Sebelumnya kita harus berjuang supaya beramal. Tapi kalau udah jadi, kita harus yakin bahwa ini hanya karena karunia Allah. Jadi hilang kesombongan kita, hilang ujubnya, barulah jadi itu amal. Kalau kita merasa ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Oleh Allah dihilangkan aja. Dan hakikatnya begini ya. Ini seperti masjid. Ini yang bangun masjid ini mutlak hanya Allah. Nah yang kebagian jadi jalan itu ujian. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau enggak. Kita nyumbang anak yatim, udah pasti itu rezeki anak yatim ada di dompet kita. Makanya kita nyumbang. Nah, kalau kita ikhlas, jadilah itu amal kita sebagai sedekah kita untuk anak yatim. Kalau enggak ikhlas, tetap anak yatim dapat rezeki dia, cuma kita enggak dapat pahalanya. Jelas hadirin? Nah, ini ngejawab juga, ini merupakan amal. Kalau jelas, jelas. Kalau enggak harus puguh ya. Jangan enggak jelas gini, ngangguk enggak, menganga iya. Jadi wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu datangnya dari Allah. Kita harus berupaya keras supaya bisa beramal, tapi kalau udah jadi amal harus kita akui bahwa amal ini hanya karunia Allah. Nah, kemampuan kita untuk merasa ini karunia Allah dibalikin oleh Allah, itu jadi amal kita. Ngerti gak sih, Han? Atau saya gak bisa ngomong? Jangan bikin cengkel hadirin, ngertinya. Karena ini kalau enggak rada-rada ini halus ya. Kita udah berjuang tapi udah jadi, jangan ngaku. Nah, kalau kita enggak ngaku jadi amal kita. Kalau kita ngaku-ngaku enggak dapat pahalanya. Jadi berjuangnya dua kali. Berjuang ketika mau beramal sungguh-sungguh, ketika sudah jadi amal, yakin ini pertolongan Allah. Jadi tuh amal kita. Karena banyak yang berjuang udah jadi amal, ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Walaupun jihad sampai terbunuh enggak ada pahalanya. Walaupun hafal Quran enggak ada pahalanya. Karena merasa saya beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sudah? Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbuat kejelekan? Kita udah berusaha gak berbuat dosa tapi tetap tergelincir. Ya Allah, saya berbuat dosa kan dengan kehendak-Mu. Jadi berlapis-lapis dosanya. Kalau kita udah berbuat dosa, harus ngaku. Ini adalah kelalaian saya, ini adalah kebusukan saya, ini adalah kezoliman saya. Nah, pengakuan itu akan mendatangkan ampunan Allah. Ini sudah ketetapan, kau harus jalani ini. Tapi karena kita mohon ampunan, maka Allah memberikan kemuliaan lebih dari dosa yang sudah ada. Jadi gak boleh mengatakan, ada kalau gak ditakdirkan korupsi, saya gak korupsi. Ini mah ketentuan Allah wae korupsi. Memang izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Ya, seperti jinah ya, orang berjinah itu juga pasti Allah lihat, izin Allah. Cuma itu bekal kena laknat yang besar. Dan zina itu kan hutang. Jadi kalau orang zina enggak tobat, nanti turunannya pasti ada yang dizinahin. Makanya Imam Syafi'i sampai nangis. Kenapa yang zina itu kalau dihukum cambuk, ditonton rame-rame. Kalau yang belum nikah cambuk ya. Kalau yang sudah nikah rajam. Karena itu merupakan isyarat bahayanya. Karena hutang. Jadi kalau orang tuanya suka zina, nanti keturunannya mesti ada. Kecuali kalau tobat, benar-benar tobat. Nah, kan pernah ada kejadian benar, bapak-bapaknya suka zina. Suatu saat pesan perempuan di sebuah hotel, pengen mahasiswi. Pas dibuka ke kamar, ngomong gini, loh, papa, apa-apaan kesini? Ternyata ketemu anaknya tuh. Diatur oleh Allah, beneran. Ada juga seorang suami yang mau jajan. Suatu saat pergi ke sebuah kota di pinggiran. Pesan juga wanita. Iya, yang dipesan istrinya. Beneran ini kejadian, saya baca di media. Jadi ketemu tuh dua-duanya pejina. Ya memang begini. Itu akan kenanya bahaya. Tobat, harus tobat nasuha. Harus mati-matian tobat. Silakan nomor selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La nihayata lima dhammika in arja'aka ilaika wa la tafruhu madaihuka in azharu judahu alaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu pada dirimu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasul tuh. Bedanya dengan kita, segala diurus. Udah bodoh, mikir, ya pening. Apa yang mau dipikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Stres itu kan kebanyakan mikir dan kurang zikir. Harusnya bukan tidak boleh mikir, tiap mikir jadi zikir. Nah, kalau kita zikir, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi tiap mikir jadi ingat ke Allah, Allah tahu pikiran kita, Allah nolong. Ditenangkan hati, dikasih ide, dikasih gagasan, dikasih tuntunan. Misal bapak ya, suatu saat dimarahin istri, disalahin. Papa, kenapa lihat perempuan itu? Padahal papa lihat ya, cuma gak ngaku, ah enggak. Jangan suka bohong, daripada ngambek banyak alasan, mending zikir. Apa zikirnya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Daripada ngejawab, enggak, Pak, enggak sengaja, bohong. Tadi mau lihat, Bapak ngeliatin, ya dah, enggak sengaja kok sering. Emang dia sama saya cakepan mana? Cakepan mana? Cakepan ibu, bohong. Salah ya, salah lagi. Jujur. Kalau jujur sih diam. Tuh kan. Coba mau gimana stresmu. Satu-satunya pilihan zikir, Pak. Astagfirullah, ampun ya Allah. Saya salah walaupun hanya sekali lihatnya, tapi kan setengah jam. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Nah, kita zikir dan tidak sulit bagi Allah untuk ngebalikin hati istrinya. Pak, maafin ya, tadi habis saya jengkel dan cemburu lagi, gak pantas gitu lihat-lihat. Iya bu, insya Allah saya perbaiki. Kekuatannya di zikir, bukan di alasan. Kalau alasan mah gak ada ujungnya. Nah, kitanya juga dosa ya. Tapi kalau saya diam aja nanti istri saya ngomong terus. Enggak, kalau ngomong terus lagi diizinin ngomong. Oleh buat bungkem aja, bungkem dia. Caranya gimana? Dibikin tidur oleh Allah. Beres. Ini serius hadirin, bukan berdasarkan pengalaman ya. Pokoknya mau zikir, zikir. Sama ke anak rewel, lihat anak kurang zikir jengkel. Tapi lihat anak, ini anak ciptaan Allah, ini milik Allah. Sekarang dia rewel, pasti ada hikmahnya buat saya. Mungkin ini teguran dari Allah. Karena anak ini cepat marah mirip dengan saya ya. Istighfar, istighfar. Lihat anak marah-marah tuh, astagfirullah. Ya Allah, ini mirip dengan saya. Mudah tersinggung, mudah rewel, mudah marah. Astagfirullah. Nah itu lebih menolong tuh, merubah anak. Daripada kamu dikasih papa ya. Justru papahnya mah kalem ya. Nah hadirin, Apapun harus jadi zikir. Kalau ingin tenang. Misal ini AC lagi gak nyala ya. Nyala gak? Saya taunya gak nyala itu. Ibu pada berbagi ketiak begitu ke yang lain. Harus jadi zikir, ingat ya Allah ini dengan izinmu di akhirat nanti lebih panas. Di sini hitung-hitung latihan haji umroh ya. Ya Allah pasti ada hikmahnya. Pendek kata, kalau kita ingin diurus oleh Allah, kata kuncinya adalah setiap ada kejadian harus zikrullah. Nah apa zikirnya? Dengar ya. Ini dilanjutkan ke tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan kau pada kekuatan diri sendiri. Ya apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Kan? Apa coba? Kemarin ada yang sakit bu, di kepalanya ada tumor di sini, sehingga tangan yang saya nggak tahu kiri ya, tangan kirinya itu jadi tidak terkendali pak. Mau megang tangan kanan tuh gak bisa megang. Padahal mau masang kancing gak ketemu dengan kancingnya. Padahal di sini sudah ada ini ingin tapi gak bisa diperintahkan. Mau masang kerudung juga gak bisa masuk ke kepalanya karena tangannya gak cocok. Nah kita jarang sekali mensyukuri kalau gatal tuh presisi. Ada gatal di sini. Aduh, kalau jarang kita merasa ini sebuah nikmat besar. Padahal untuk bisa presisi, gatal ngasih informasi ke otak. Ini gatal nih di pipi. Garuk, garuk memerintahkan tangan, menggerakkan tangan. Ini kan otot tulang. Ya, masuk ke sini tuh enggak gampang, adik-adik. Ini harus ada energi, harus ada adrenalin, macam-macam. Sampai pas, gimana kalau enggak pas? Ah, ini mata. Nah, ini ketawa juga kan? Karena presisi perintahnya. Coba kalau saya ngelucu, nih, ngejerit, nangis. Ini salah perintah. Ya. Dan untung pas waktunya ketawanya, ya. Coba kalau lucunya sekarang, terus di WC sendiri, kan? Udah ngaco. Nah, kita jarang menganggap ini sebuah nikmat dari Allah. Benar? Nikmat real time, nikmat mendengar, direspon dengan tepat, kemudian dikirim respon juga dengan tepat pada waktu yang tepat. Coba kalau lambat, Pak. Hah? Kedip aja lambat masalah, ya. Nah, hadirin, kalau kita ngandelin diri kita, ini yang nomor 136 coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafihi wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Tes. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatian sungguh-sungguh sifat kehambaanmu sendiri. Jadi gini, kita kan hamba, ya ciptaan Allah. Satu apa? Lemah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita enggak ngerti nih. Kalau tanpa pertolongan Allah, nafas juga enggak bisa. Jantung juga enggak bisa berdetak. Mata aja enggak bisa berkedip. Kita harus yakin bahwa tubuh ini bisa operasionalnya optimal cuma satu pertolongan Allah. Karena kita enggak ngerti, hah? Bagaimana bisa nafas? Gimana darah bisa naik ke kepala sini? Gimana kita bisa sel demi sel berbelah dan berganti pada tubuh kita. Padahal kita enggak tahu. Nih saya ngomong begini, gimana kata-kata saya ujuk keluar dari mulut? Saya mikir, saya mau ngomong ini, mulut, pita suara saya kerja keras loh. Cepet. Ini, dan paru-paru saya harus neken udara sesuai dengan keperluan kata-kata yang akan saya sampaikan. Luar biasa ini. Ini rumit sekali. Dan saat yang sama, jantung berdetak, kemudian makanan tadi saya makan salmon, terus digiling di sini, ya. Serius. Belum lagi jus alpukat, maaf ya saya jelaskan ini agar saudara ikut menjiwai. Jus alpukat dan kentang terus, saya di absen satu-satu. Kita bisa ngurus itu, tahu juga enggak. Benar? Belum lagi pankreas, ada ginjal, ada begitulah hadirin, saking rumitnya maksudnya. Dan beres. Betul? Nih ibu-ibu juga yang tadi makan apa ubi, sekarang miring-miring. Nah, sampai kerennya mumpung tahu tet, dia nebeng. Itu juga otak perintah. Untung hanya angin. Siapa yang ngontrol? Gimana kalau ada yang ikutan? Lebih repot lagi. Aduh, ini rumit. Dan beres. Tanpa kita terlibat. Benar? Jadi kita harus yakin tubuh ini sepenuhnya dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah mau berbuat sesuatu, ya sudah. Gak ada yang bisa lari. Lari kemana? Tubuh ini pasti disaksikan oleh Allah karena milik dia. Nah, lemah, tiada daya. Makanya kita harus mengakui, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang maha kuasa. Termasuk hati ini, dibulak baliknya oleh Allah. Bukan cuma saya, semua yang hadir. Ini dikuasai Allah. Termasuk Pak Ahok, termasuk Mas Entrum. Mas Entrum Presiden Amerika ya. Hah? Ya kan? Mas Entrum terserah saya. Atau Kang Entrum. Termasuk Mas Jokowi, Anies dan Sandi, saudara, istri, suami, anak. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Semua makhluk ada dalam genggaman Allah, diurus oleh Allah. Saya lihat itu kemarin singa kumpulan di TV, ekornya bisa gerak-gerak, atau piranha dengan gigi yang segitu kuatnya, 5 kali kuat dari gigitan buaya tuh gitunya. Ternyata piranha dimakan juga oleh ikan, apalah namanya, layak-layak gitu, yang ketika gini itu si giginya tuh tembus ke hidungnya, untung ngepas lubangnya. Iya beneran, huh, gitu ikan tuh. Nah ini di sininya tuh ada lubang 2 khusus untuk gigi tembusannya. Ini siapa yang atur gini? Gimana kalau nggak presisi itu lubang yang lewat. Harusnya tiap lihat film, lihat TV itu yang diingat Allah. Kayak sepak bola gitu. Wah, orang sepak bola lihat bolanya, saya emang gak tertarik lihat bola. Lihat yang larinya. Sledding, wah dia mikir. Padahal itu detik demi detik tuh pak. Jantung memompa, otak mikir. Ini sledding, panas badan, keluar keringat. Wah, rumit luar biasa. Dan beres, benar? Gimana kok? Mampet nih, pori-pori mampet. Gimana hadirin kalau gak keluar angin, gak keluar keringat? Masya Allah, Masya Allah. Benar? Jadi bukan cuman kita, semua. Jadi kalau ibu lihat suami, suami itu milik Allah. Ciptaan Allah, digenggam oleh Allah. Ibu mah gak ngepek bu nasihat ibu teh buat suami. Karena Suami udah tahu modal ibu, ya. Tukang minta duit, ya. Ngorok, kentut di mana aja. Jadi walaupun Pak sama Pak Bapak juga enggak mempan, ya. Jadi yang benar itu kalau ingat suami langsung ingat Allah. Bapak ingat istri langsung ingat Allah. Yang belum punya suami apalagi ingat siapa? Selain suami yang gak ada, mending ingat Allah we, yang menciptakan calon suami. Mengerti hadirin? Nah kita ini lemah kecuali dikuatkan Allah. Makanya gak perlu kita nunggu orang berterima kasih, nunggu orang menghargai, nunggu orang memuji. Mau apa kita ngarap-ngarap orang, Allah gak kehendaki, gak akan bunyi. Halo? Ih, ini teh ilmu penting kalau menurut saya hadirin. Karena derita kita tuh kan ngarap-ngarap dari makhluk. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budi, ingin ujungnya sakit hati. Tembus ke sin i. Api, bi, bu, ketawa-ketawa, wea. Pokoknya nanti kalau ibu lagi menderita, periksa aja. Pasti lagi ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Suami saya. Gak usah gitu, bu, jelek. Yang biasa aja. Ya. Dia tidak menghargai, dah. Emang ibu kan gak ada harganya. Ya. Pak, bapak, kalem ya, jadi lelaki mah. Kalem, wea. Pokoknya mah jangan ngarap-ngarap dari makhluk, sebab makhluk tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatin. Kalau Allah gak menghendaki dia sayang ke kita, gak sayang. Kalau Allah membalikan hatinya sayang, pasti sayang. Kalau dia gak dibikin cinta, siapa yang bikin cinta? Gak bisa. Allah yang nanam cinta, Allah yang ngambil, Allah yang ngulangin. Dulu dia cinta sekali ke saya, ah, kok sekarang kayak kurang cinta? Baguslah. Dan gak usah pusing. Kita gak usah nyari cinta suami, gak usah nyari cinta istri, gak usah nyari cinta orang, gak di luar kemampuan kita. Kita mah satu we, cari cintanya Allah, penguasa segala-galanya, beres. Eh, penting nih. Aduh, kalau tahu betapa pentingnya ilmu ini. Kan kita teh sengsara tuh ngarep-ngarep dari makhluk. Ingin disayang, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin dibalas budi. Gak bisa kalau Allah gak ngebalikin hatinya. Gak bisa. Makanya mending doa aja. Sok tuntut. Pak, cintai aku. Susah, bu. Udah datar. Wah, wow, makin ngejongkeng ya kan. Ya alhamdulillah, saya rasanya mah gak pernah nuntut istri-istri saya mencintai saya. Beneran tuh, bu. Ah, itu mah bukan urusan saya, mau cinta, mau gak ke saya, mah ah. That is not my business, man. Aduh. My business is tobat. Ah, terserah Allah lah. Mau sayang, mau enggak. Yang penting mah saya, weh, bisa memberikan yang terbaik. Jadi enteng hidup ini. Mau senyum, mau manyun, sok. Saya juga punya bibir sendiri saya. Senyum. Beneran loh Pak, lebih enteng hidup kayak gitu. Asli ya. Ya tapi aslinya mah memang gak sesederhana ngomong ini ya. Ngomong mah rada gampang mah. Prakteknya mah latihannya bertahun-tahun tuh. Ngelepas berharap ke makhluk tuh. Tapi kalau udah lepas berharap, udah yakin Allah bakal ngatur, udah enak. Katanya begitu. Sifat kedua hamba adalah bodoh. Kita harus yakin kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa dan hanya Allah yang Maha tahu segala-galanya. Jadi jangan sok tahu ya. Apapun kita enggak ngerti kecuali dikasih ilmu, kasih petunjuk oleh Allah. Makanya doa dalam sholat itu harus bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu teh harus benar-benar pakai hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan juga orang-orang yang sesat. Kabulkan, ya Allah. Kalau itu dikabulkan, ya udah beres tuh, Pak. Dengan Fatihah teh beres, kita ditunjukin jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Itu kan, halo? Atuh jawab, Aden. Tapi kan saya gak boleh berharap, ya. Tapi gimana gitu rasanya, ya. Ya kan, semua rezeki yang enak kalau ditunjukin ketemu dengan rezeki yang barokah. Ngomong yang paling enak ditunjukin harus ngomong apa. Ketemu yang paling enak ditunjuk ketemu siapa, betul? Mau baca buku segitu banyaknya, yang paling enak ditunjukin buku yang paling pas dengan keperluan kita. Ceramah di mana-mana banyak, tapi kan yang paling enak yang ditunjukin mana ceramah yang paling pas untuk keperluan kita. Kan tiap orang beda-beda keperluannya. Udah gitu dibikin ngerti, udah gitu dibikin bisa mengamalkan, siapa yang bisa menolong kayak gini selain Allah? Makanya udahlah, jangan sok tahu, ya. Digigit anjing baik buruk. Tegang hadirin nyebut baik, takut terkabul. Kurang dari sini digigit anjing nyebut buruk, takut salah. Sebetulnya baik buruk bukan perkara gigitannya, tapi perkara menyikapinya. Kalau disikapi dengan baik, boleh jadi kebaikan. Tapi disikapi buruk, ya jadi keburukan. Karena digigit anjingnya mah udah ketentuan Allah. Kayak kucing misalkan kesini, nyok, nyok, terus pipis di ibu, pakai mukena. Itu siapa yang menghendaki? Siapa yang salah coba? Ibu, kucing, atau mukena? Jawab, ah ketawa-ketawa teh ngerti enggak ini teh. Itu kan udah pasti ketetapan Allah tuh. Kenapa dikencingin kucing? Kucing lah, gak tahu siapa yang harus dia kencingin. Dia mau jalan, mau terus sesuai dengan petunjuk Allah. Stop, stop, angkat kaki, angkat. Where, where, beres. Tinggal ibunya, kucing kurang ajar kamu. Emangnya saya pispot? Ah, gak ngerti kucing, kata kucingnya. Sudah gak mikir. Mikir, bu. Kenapa saya takdirkan ngencingin ibu dan dua lagi kucingnya tuh berurutan. Dua-duanya mengencingi saya, ibu-ibu segini banyaknya, pasti itu ketentuan Allah, pasti itu tertulis di Lauh Mahfuz. Tinggal mikir, apa nih ya Allah maksudmu? Saya akui ya Allah, ini memang mau kena masjid. Udah 2 bulan saya pinjam, gak saya pulang-pulang. Habis rendahnya pas banget. Ampun ya Allah. Udah ini saya pulangin ya. Iya, untung kucing. Coba singa yang datang ya. Tapi kalau gak nyambung ke Allah, kita gak dapat hikmah. Makanya doa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu terus kita minta supaya kita ngerti di balik kejadian tuh hikmahnya apa. Kan yang bikin lapang hati tuh ngerti, benar? Seperti ban meletus, ngerti bahwa ini udah waktunya meletus. Ketika ban meletus, ngerti bahwa ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita yang harus kita anterin. Itu enak ban meletus tuh, karena ngerti. Ngerti. Yang ketiga apa? 1 lemah, 2 bodoh, 3 fakir. Tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Tubuh ini aja bukan punya kita, coba apa yang kita miliki? Katakan. Punya apa? Kalau tubuh ini punya kita, jangan tua dong. Hah? Kita menua, nahan uban satu aja enggak bisa, Pak. Gak bisa, tetap keluar. Makan sari areng atau minum cat hitam, tetap we ubanan, maaf ya Pak, yang ubanan nggak apa-apa Pak maksudnya. Ibu juga jangan di, tiap beruban dicabut, nggak boleh Bu. Kenapa ya Ayah? Dulu mah rambut saya lebat, sekarang gundul. Ya ada tiap uban tubuh dicabut. Jangan, jangan. Nikmati aja punya uban tuh. Ya. Dan itu mah sudah bagian dari kekuasaan Allah. Jelas? Punya rumah enggak? Rumah punya siapa? Mobil? Tas? Dompet? Akal itu punya saya, maaf aja. Ayo, ayo, kawan-kawan, lepas rasa memiliki, ya. Semuanya, harus yakin, ini titipan Allah, dan saya tidak tahu berapa lama dititipi. Seperti tubuh saya ini, ya. Ini saya tidak tahu, apakah akan sampai meninggal, ini komplit, enggak tahu. Ada yang sebagian itu tidak sampai meninggal, ada yang tangannya dititipin hanya sampai 30 tahun, udah itu diambil. Ada yang matanya sampai 20 tahun, udah itu digelapin. Ada waktu-waktunya. Kalau udah terjadi waktunya, ya udah terima. Udah nggak diterima juga, tetap terjadi. Ingat ilmu benjol, genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol adanya. Terima, ya. Karena nggak diterima juga, udah ada tanda terimanya. Nggak boleh mengatakan saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Nah, takdir itu harus diterima, enggak diterima juga. Udah kejadian, benar? Kalau nasi jadi bubur, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, that's all, dah. Tinggal nikmati weh, maju terus ya. Jangan suka macet tidak nerima takdir, ya. Paman Rodia, falahur ridho. Padang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Paman sakito falahus suktu. Padang siapa yang marah kepada ketentuan Allah, Allah juga murka kepadanya. Dan salah satu di antara ciri Allah tidak suka ke kita adalah dicabut ketenangan hati kita. Kalau kita udah enggak tenang, udah enggak punya apa-apa tuh. Makan steak juga. Kasur empuk di hotel mewah, gigit ujung bantal. Naik mobil keren, mobilnya mahal, di jendela. Berlinang air mata, sapu tangan biru aja gitu. Ah, enggak ada apa-apanya kalau dibuat sedih mah. Lihat pantai, malah berlinang air mata. Ingat lagu Titanic itu ya. Derita lah kalau udah dibikin memblek, benar? Makanya kekayaan termahal itu adalah sakinah di hati. Dan itu gak bisa, kecuali cuma satu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. 3, 4, apa manusia? Lemah, bodoh, fakir, tidak punya apa-apa, hina. Karena banyak dosa, itulah kita. Ya kita coba, kalau tiap dosa kita dibalas oleh Allah satu dosa, mengeluarkan satu belatung, menjijikan gak kita ini? Mata penuh belatung kan? Mulut penuh belatung. Telinga belatung. Hina dina, kotor. Kita ini ditutupin Allah aja. Saya duduk di sini juga karena Allah menutupi aib dan dosa. Kalau dibuka mah gak bisa, gak akan ada yang mau dengar. Makanya ini milik kita, kehambaan. Nah saat yang sama, akui kita lemah, Allah yang maha kuasa. Kita bodoh, Allah yang maha tahu. Kita enggak punya apa-apa, milik Allah segala-galanya. Kita hina dina, Allah yang maha mulia. Kalau ngepas begini hati kita, ya nah itulah insya Allah datangnya pertolongan Allah. Jelas hadirin? Tapi saya bisa, jangan dengan izin Allah bisa, gitu ya, jangan kuat, kuat. Nah, itu teh yang nggak kuat, dan Rasul mah nggak pernah ngomong gitu, ya. Insya Allah la haula wala quwata illa billah, begitu. Ya, silakan ada yang mau didiskusikan. Ya manusia melemah ya, ini saya rada lowbat ya, kelihatan gak sih? Gak ya, atau gak kelihatan ya, udah gak apa, syukurlah. Jadi ceritanya, pagi teh berenang, berenangnya yang pengen bagus. Sekarang teh jadi letoy, capek. Sepanjang malam teh tidur aja, jadi lapar, nah jadi gini olahraga teh ada. Makanya segalanya juga gak usah berlebihan. Masya Allah, saya minta maaf ya. Sunnah Rasul itu bagus kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi kalau sudah berlebihan, pasti akan jadi masalah baru. Walaupun yang diamalkannya sunnah. Silakan, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang pertama, bagaimana saran yang atau sesuatu yang paling tepat ketika ada di lingkungan kita yang tadinya dia seorang preman, yang kemudian setiap kita mengadakan kegiatan aksi kebaikan atau kita pernah mengadakan kegiatan kebaikan, justru malah dia yang kemudian menolak gitu ah. Nah tapi belakangan ini alhamdulillah ada sekitar beberapa preman itu kemudian dia mendapatkan hidayah. Nah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah mulai sholat azan gitu ya. Nah tetapi juga di sisi lainnya ketika waktu malam teman-teman itu yang kemudian biasanya mabok itu ngedeketin dia terus ah. Nah ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita yang biasa kemudian bertolak belakang dengan dia dan kemudian sekarang dia sudah mendapatkan hidayah, agar kemudian hidayah yang dia sudah dapatkan itu semakin kuat gitu ah. Dan teman-teman yang kemudian ketika malam itu suka mabuk dan kemudian mencoba mengajak dia kembali untuk bergabung bersama dengan teman-temannya itu tidak lagi kemudian mengajak dia, dan kemudian orang yang mendapatkan hidayah ini bisa menjadi lebih kuat gitu ah. Itu yang pertama. Jadi kalau lihat orang yang belum taat ke Allah, satu kita harus syukur bahwa kita udah ditolong Allah bisa taat ya. Kalau enggak kita yang kayak gitu, kayak lihat pangrok gitu ya, itu kan sama pangrok tuh ingin bahagia. Tahu siapa pangrok? Suaminya Bungrok lagi. Bu, Pak. Jadi kalau lihat orang non-Islam, orang yang beda akidah, kita teh syukur, syukur kita diberi nikmat hidayah. Lihat yang perilakunya belum bagus, langsung syukur, syukur kita diberikan taufik bisa kayak gini. Ini kita kayak gini teh pertolongan Allah Pak, bukan karena hebat. Kalau Allah nggak nolong, mungkin pakai di sini kan, ya, di sini pakai rantai, ya, iya. Nah yang kedua, kita lihat dia tuh amanah, ladang dakwah bagi kita, bukan musuh. Oh ini nih ladang amal buat saya. Jadi jangan menghina meremehkan, karena tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita udah meremehkan, cenderung kata-kata kita gak enak. Ah si atas si sampah masyarakat, dia gak akan nyaman disebut sampah masyarakat. Karena hati kita udah meremehkan, cenderung kita tidak nyaman dan dia juga tidak nyaman. Itu intinya. Kenapa orang sombong tuh nggak pernah bisa menasehati orang lain? Karena orang sombong tuh tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan pasti kata-katanya, sikapnya bikin orang nggak nyaman. Nah harus luluh dulu kalau mau dakwah tuh kita sayang. Oh ini amanah nih buat saya nih. Ini adalah ladang amal buat saya. Gitu. Dan ingat bahwa kita gak bisa ngebulak balik hati dia. Jadi jangan dia tuh bebal, gak bisa dinasehatin. Itu Nabi Yunus dimarah tuh gara-gara ninggalin umat yang nyangka umatnya ini gak mau nurut-nurut. Dia jadi soleh tuh bukan oleh nasehat kita, dia jadi soleh Allah yang ngebalikin. Kita mah dakwah, dakwah tuh amal ya. Dakwah tuh gak usah ngomong aja. Dakwah tuh kita tidak menghina dia, kita nyaman loh. Kalau kita tidak menghina dia, kita mau dekat dan tanpa ngomong juga dia nyaman dengan kita. Tapi kalau kita udah merasa soleh sendiri, dia gak akan nyaman karena kitanya juga udah ngebuat jarak. Bicaranya juga yang nyaman, yang enak, jangan sampai tidak tepat memilih kata. Tapi yang satu yang jangan pernah lupa adalah kekuatan doa. Pernahkah kita mengagendakan sholat sunnah 2 rakaat khusus buat mendoakan dia? Rada jarang ini ya. Halo? Jarang, jarang. Kita lebih banyak ngomongin dia. Gimana supaya itu kuat iman? Pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau ingin orang kuat iman, ajak ke sini. Dan kalau ngajak ke sini teh, jangan suruh ngongkos sendiri, bonceng oleh kita. Traktir makan, gitu. Ya, atau nanti saya bokeh. Ah, dasar diajak kebaikan, wenawar. Nanti Allah ngeganti rezekinya. Enggak ada yang gak diganti. Setiap kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, Teguh B. Bu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, misalnya saya udah beramal soleh atau ada ibadah yang apa, amalan yang saya lakukan gitu, terus suka terbersit di hati, misalnya entah itu lebih apa, merasa lebih baik atau riya, kan pasti amalan hilang tuh, amalnya, pahalanya hilang gitu. Terus kita beristighfar itu pahalanya kembali lagi atau udah terlanjur hilang? Tuh, bukan ini saya. Jangan nanya sama saya, Bu. Ya, sama ini persis kayak ibu-ibu yang datang dari Surabaya. Ah, saya minta maaf. Baru juga datang minta maaf. Sejujurnya, saya itu sudah ngejelek-jelekin ngomongin waktu itu. Terus kenapa ya, kata guru saya, kalau orang suka bergibah, pahalanya dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini, ulangin dong, pahala saya itu. Waduh, saya lupa nyimpen di mana itu. Istighfar aja, Bu, yang banyak. Kemudian, perbanyak kebaikan lainnya. Ya, karena kebaikan itu menghapus keburukan. Makanya gak usah diomong-omongin. Yang kasihan mah yang tawaf, Bu. Tawafnya udah capek, udah panas gitu, penuh. Baru juga nyampe ke penginapan, saya sudah tawaf yang 5 kalinya, lesnya hilang. Gosongnya belum hilang, itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, yang udah duluan hilang apa? Pahalanya. Ya udah, kalau gak penting-penting amat diceritain, mau apa sih? Sekarang mau apa sih kita dikagumi orang? Hah? Mau apa? Sok sekarang orang kagum ke kita, terus jadi gimana? Kita nyicil tas, ibu-ibu nyicil tas ya, 12 bulan, 24 deh ya, demi dipuji teman. Teman kan gak bantuin cicilannya, Bu. Tetep ibu yang nyesek dia pula. Padahal bulan ketiga udah bosen lihat tas itu. Cicilan masih 19 kali lagi. Bukankah ini derita tiada akhir? Dahlah, just the way you are. Aduh. Ciklah sekali-kalinya saya bahasa Inggris teh hargai itu hadir beliau. Ini mending gak punya ini perasaan sama saya. Dahlah, hidup mah proporsional aja apa adanya ya. Setuju? Gak usah pengen dikagumin orang. Dah, lempeng-lempeng weh. Yang penting mah kita gak nyiksa diri, apalagi zolim ke orang. Itu, Bu. Dan penyakit kita tuh ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Itu sengsara. Ingin kelihatan langsing, tahan napas terus. Jadi migrain, kekurangan oksigen. Mau ngapain dipuji langsing dia migrain ya? Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ini putihnya bagian segininya aja kan lebih horor lagi, Pak. Sini coklat tua, coklat tua. Ingin kelihatan apa lagi? Awet muda, aduh itu lebih repot, petot ini sini. Ah, nikmati weh, apa yang ditakdirkan Allah, benar? Tua ya tua, enggak apa-apa. Enggak, dinikmati ya, jadi tua teh dinikmati. Episode jadi tua itu udah enggak mungkin muda terus. Dan ibu jangan percaya kalau ada yang mengatakan, ibu makin lama makin muda. Mustahil, gak mungkin. Itu ilmu apa ya, mundur gitu. Tapi ibu mah seneng aja disebut gitu teh. Traktir lagi, jadi dia terus wah ibu teh tiap ketemu turun 2 tahun umur ibu. Ah, hidup malah jangan sampai terbelenggu oleh penilaian makhluk. Ya silakan penelpon ketiga. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya praktekkan sholat seperti yang ajarkan, membaca Al-Fatihahnya dengan merasakan jawaban Allah. Ya itu saya membacanya lebih lambat dari biasanya, tapi sholat itu terasa singkat, tidak capek. Kek, sebentar Bu, saya kurang jelas. Gimana Bu, maksudnya maaf Bu? Saya praktek sholat seperti yang ajarkan. Sholat. Membaca Al-Fatihahnya itu dengan merasakan jawaban Allah. Membaca Fatihahnya lebih tumaninah gitu, lebih tartil. Kan A'a bilang hanya surat Al-Fatihah yang dijawab oleh Allah gitu. Iya. Bukan kata saya, itu hadis Bu ya. Iya. Kemudian itu bacanya kan saya lebih lambat, tapi sholat terasa singkat dan tidak capek. Kalau sholat rusak, sholat terasa capek. Kan kalau sholat rusak maksudnya di situ kerusakan terasa berkurang dengan cara-cara saya yang sebelumnya gitu. Saya kan taunya dari AA, jadi saya terima kasih juga sama AA, karena kalau enggak sholat saya dengan kualitas yang buruk. Sebentar Bu, saya ini mungkin telinga saya agak kurang jelas. Sound sistemnya mungkin yang salah ini gitu? Ya Bu ya. Ya. Tenang. Iya. Jadi ibu sholat. Sholat. Kemudian Al-Fatihahnya tenang. Seperti yang AA ajarkan. Iya gitu. Lalu. Sholatnya itu terasa. Mungkin agak jauh dikit Bu ya. Sholat. Alhamdulillah. Nah kalau ini gak kedengaran judulnya ya. Nah itu Bu jelasnya. Udah. Terus, jadi masalahnya apa Bu? Enggak, saya hanya menyampaikan bahwa sholat saya kerusakannya itu berkurang dibanding sebelumnya. Tenang, karena yang penting dimengerti pertanyaannya ya. Ya, untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih dari untuk AA, karena kalau tidak saya akan sholat dengan kualitas yang buruk terus. Yang saya ingin tanyakan faktor apa saja yang menyebabkan ketidakhusukan di dalam sholat. Ya itu saja. Baiklah Bu. Satu, yang menyebabkan orang kurang khusyuk karena belum menganggap sholat itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena orang itu akan khusyuk kalau sesuatu dianggap penting. Padahal sholat itu penting luar biasa. Ini bangunan ini tiang penting tidak? Tiang agama, orang yang tidak menganggap penting sholat, pasti sholatnya tidak khusyuk. Kita disuruh khusyuk tuh mudah. Ini si Bapak khusyuk yang paling depan. Pak, dari tadi saya lihat khusyuk banget. Kenapa Pak? Ya karena paling depan ya gak? Mau tidur susah, mau apa susah. Mau nyender gak ada tiang. Oh maaf yang dekat tiang ya. Ada apa? Coba yang pinjam uang, pasti khusyuk. Begini Pak. Saya sebetulnya, nggak tahu apa yang khusyuk. Yang ngelamar, saya belum pernah lihat yang ngelamar anak saya nggak khusyuk. Ya, begini AA, saya maaf ya ayah. Gitu khusyuk, nggak ada yang sampai santai gimana ya? Saya temu nggak ada khusyuk. Pokoknya apapun yang dianggap penting pasti khusyuk. Lihat pertandingan memanah. Makin penting, makin khusyuk. Benar? ketemu Raja Salman, hara rusuh. Kenapa ke penguasa langit dan bumi yang menentukan segala-galanya main-main? Jangan bikin emosi hadirin. Sholat itu bisa merubah takdir. Dari satu takdir ke takdir lain yang Allah tetapkan. Makanya harusnya main andalan kita itu adalah sholat. Sakit hati, sholat. Sedih, sholat. Jengkel, sholat. Ingin sesuatu, sholat. Cemburu, sholat. Ingin disayang Allah, sholat. Ingin serba dicukupi, sholat. Ah pokoknya mah, dikit-dikit sholat. Ah kalau kita banyak sholat, nanti kita gak kerja dong. Dengerin ya. Dengerin ya. Kerja itu ibadah. Dan sholat itu tiangnya. Kalau kerja dan sholat lima waktu terjaga, itu kerja bisa dibuat efisien oleh Allah. Rapat yang tadinya 3 jam baru menyelesaikan satu masalah, kalau ahli sholat mah 1.5 jam udah dikasih ide, beres. Yang tadinya mengerjakan sesuatu dengan stres sekian jam, kalau sholat bagus, hilangkan stresnya oleh Allah, bisa jadi 2 jam beres. Yang tadinya tanpa sholat harus sekeliling sana sini cari customer, kalau sholatnya bagus, customer yang keliling cari kita, ya benar? Yang tadinya gimana menjelaskan supaya dia percaya kepada produk ini, kalau sholatnya bagus, baru juga mau ngomong saya percaya, gitu kata dia. Banyak baru, hah baru gitu hadirin. Serius pak, dan segala urusan juga ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah. Orang baca Quran sisa waktu, susah. Tapi orang mengutamakan Quran, bukan sisanya, urusan lain disimpelkan oleh Allah. Betulan, yang tadinya butuh strategi begini, kalau ibadah bagus, dibuat aja oleh Allah, jadi lebih mudah. Makanya, sholat itu senjatanya. Gitu bu, satu penting. Dua, kenapa orang gak khusyuk? Karena gak paham. Ya kita mau khusyuk gimana yang gak paham? Sebetulnya kalau ada sih puisi bahasa Rusia ya, tolong dibacakan oleh Ustaz. Beliau bingung, kita bingung, boro-boro khusyuk. Makanya paham. Nah seringnya kita sholat itu gak paham. Dan tetap aja sampai tua teh gak paham-paham. Gengsi belajar Subhana Rabbiyal Azim, gak ngerti itu. Coba Rabbik Fili Warhamni Wajburni itu. Itu kan pol itu permintaan kita ya. Rabbik Fili, ampuni saya ya Allah. Warhamni, limpahi saya dengan kasih sayangmu, rahmatmu. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, cegahlah saya dari perbuatan hina. Warzuqni, ya Allah cukupi saya dengan rizki yang halal barokah, bukakan aneka rizki yang berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, pikiran, tutur kata, sikap, hati saya tuntun ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya, sehat yang membuat saya taat padamu. Wa'fu'anni, maafkan saya, hapuskan semua dosa aib di dunia maupun di akhirat kelak. Itu kumplit tuh. Tapi dah kita lewat dan gak ngerti ya. Astagfirullahaladzim. Coba gimana itu? Untung Allah Maha Sabar ya. Wah, kalau ada yang upacara ngelantur kayak gitu kan bagus, mau dipecat ya kan? Terakhir bonus, kenapa orang tidak khusyuk? Satu, tidak menganggap penting, tidak paham, dan yang ketiga, tidak tumanina. Nikmatnya sholat itu dari tumanina. Allah gimana itu? Berapa kali kita sholat kayak gitu? Ada sujudnya lama juga. Aduh, ini tuh sujud ke satu atau kedua nih. Aduh, lupa lagi nih. Masa saya langsung duduk nanti disangka orang kayak apa? Sujud cuma sekali, kedua, ini ke satu, tuh dua, tuh dua, tuh dua, oh kedua. Allahu Akbar. Itu mah kayak yang nyoblos kemarin ya, kan dikasih bingkisan itu ya. Jangan lupa coblos yang kedua gitu. Pas dibuka ada dua nomor kan, dua tinggal satu dua, oh yang ini cos aja. Jadi si ibu teh dua rezekinya, satu bingkisan, dua milihnya yang benar. Udahan ah, ibu mau apa, pakai nunjuk-nunjuk gitu, mau nanya telat bu ya, nggak bisa. Kasihan lah ke orang tua, gak boleh main-main. Silakan bu. Oh, berapa menit lagi, Ustaz? 15 menit lagi. Sambil sodakoh ya. Ya, silakan siapkan dananya buat sedekah. Terjadi penurunan drastis. Waktu ada saya, tanggal 4 April, 25 juta sedekahnya. Kemarin 18 April, tiba-tiba koret. Hanya 8 juta. Ngapain di paralit begini? Naikin lagi. Silakan hadirin sedekah yang berkah melimpah. Masalah sholat, kan ada waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan. Bagaimana dengan sholat mutlak atau sholat sunat wudhu dan sholat hajat? Apa kita dibolehkan mengerjakannya di waktu-waktu yang terlarang? Itu Pak. Kasih. Ulangi Bu, itu mikrofonnya kurang jelas. Masalah ya. Sholat. Masalah sholat. Kan ada waktu-waktu yang terlarang. Ada waktu-waktu yang terlarang. Lima kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi gimana, apakah kita boleh menunaikan sholat hajat atau sholat mutlak di waktu yang terlarang gitu Pak? Ya kalau udah ngepas sekali waktu terlarang dan kita sadar dan tidak urgen gitu Bu, lewati aja dulu waktu terlarangnya ya. Misalnya lagi pas tergelincirnya matahari atau bada asar, kita kan masih banyak waktu Bu. Tetapi kalau memang itu memang kesempatannya kita harus istiqoroh ya, memang itu sholat yang tidak dikaitkan dengan waktu terlarang, sholat hajat dan sholat untuk berhajat gitu Bu. Tapi saran saya sih hindari saja waktu-waktu terlarang ya. Itu surat syukrul wudhu Bu ya. Jadi kalau sudah wudhu kemudian kita ingin sholat sunnah dua rakaat, sebetulnya yang paling penting mah khusyuk Bu. Sholat tobat itu sebetulnya sholat, lalu sudah itu tobat. Sholat hajat itu sholat, kemudian dia berhajat, gitu Bu. Ya, yang saya tahu begitu. Yang penting kualitasnya ya Bu ya, sing enak sholat itu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini ternyata bulier-bulier masih sampai sekarang tuh Twitter saya dibully terus ya. Jangan pernah kalah untuk berbuat kebaikan sekalipun kepada yang berbuat keburukan. Dan gak ada ruginya dibully orang. Yang rugi itu membuli orang. Gak ada ruginya. Dia ngomong gitu terus. Semua dicerca, dicaci maki dan sebagainya. Gak berkurang. Rezeki saya gak berkurang. Apa yang Allah berikan kepada saya gak berkurang. Malah nambah kalau kita bisa berbuat baik. Ya. Dengerin. Yang baik-baik aja. Pokoknya kalau Bu dengar ini buat emak-emak nih. Jangan nanggung kalau mau berbuat baik ya, sempurnakan. Misal ya suami ibu kurang menghargai ibu, ibu tetap berbuat yang terbaik. Suami ibu misalkan malah meremehkan ibu, ibu melakukan yang jauh lebih baik lagi. Pol, orang berbuat pol ya. Suami ibu enggak mau ramah ke ibu, ibu yang paling ramah. Dan lakukan ini lillahi ta'ala. Bukan supaya suami sayang ke ibu, bukan suami supaya suami robah, bukan supaya suami jadi berbalik hatinya, bukan. Tapi supaya Allah ridho ke ibu, pegang itu. Yang bikin gagalnya kebaikan kita adalah kita berbuat baik supaya orang lain baik ke kita. Jangan, kita berbuat baik supaya Allah ridho sama kita. Udah cukup, cukup. Dia gak baik, gak apa-apa. Doakan oleh kita, doakan baik ya. Nanti pada waktunya akan dibalikan oleh Allah. Beneran. Kalau ikhlas, Allah akan ngebalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dan sempurnakan, jangan ragu-ragu. Tetangga pelit, kirim aja oleh kita. Bukan supaya dia jadi ngirim lagi ke kita. Gak apa-apa, supaya Allah ridho. Karena kalau kita berbuat baik sama orang baik ke kita, gak aneh. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, naik derajatnya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk ke kita, top itu. Dan Rasulullah seperti ini. Jelas? Jadi jelas Pak, kalau Bapak punya istri judes bagaimana? Dijudesin lagi? Jangan, sing ramah Pak. Kasih dia dengan gepokan uang. Saya kan belum selesai ngomongnya. Uang apa dulu Pak? Uang monopolin. Pokoknya mah berbuat baik. Dan ingat ya, baiknya kita bukan untuk diterima kasihi, baiknya kita bukan untuk dikagumi, baiknya kita bukan untuk dicintai, baiknya kita cuma satu. Ini adalah yang Allah sukai. Cukup itu. Nanti Allah yang mengerjakan balasannya. Lihat, pasti mengagumkan. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa na'udhu bika min su'il khatima. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini barokah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, seluruhnya ya Karim. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan kami perbuat, ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan iman agar kami bisa menghindari maksiat. Berikan keteguhan iman agar kami bisa menjauhi dosa. Cegahlah kami dari perbuatan yang Engkau murkai ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan apa yang Kau ridhoi. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Sengaja, tidak sengaja. Jadikan kesempatan kami membalas kebaikan ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya, ya Allah. Karuniakan bernikmat iman, nikmat ibadah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kubur, jadikan ahli sorga. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang halal, yang dapat membimbing kami dekat dengan-Mu, yang dapat bahu-membahu meraih cinta-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizoh. Karuniakan keturunan yang berakhlakul karimah. Jauhkan dari perbuatan durhaka. Jauhkan dari apapun yang Kau haramkan. Jauhkan keturunan kami dari kehinaan, dari kejahatan makhluk-Mu, ya Allah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di sorga. Jangan satu pun jadi ahli neraka. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur yang selalu nikmat ibadah, yang doa-doanya Engkau ijabah. Kabulkan doa-doa kami, ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Samiul Alim. Hadirin, doalah masing-masing. Amin, ya Allah. Yakinlah tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah malu jikalau hamba mengadahkan tangan dan sia-sia. Doalah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan, ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya sedekah. Ya Allah, berikan pendamping yang menantikannya. Pernikahan sakinah. Ya Rabb, mudahkan segala urusan yang menyampaikan kami pada ridho-Mu. Jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para pemimpin kami di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan ada takdir kita sama-sama bisa terus meraih yakin kepada Allah. Teman-teman yang mau ikut umroh Ramadan, umroh Ramadan 15 hari terakhir, dan insya Allah siap-siap kalau mau ikutan yang rame-rame dan murah meriah bulan Desember, ya mudah-mudahan 20 bis bisa sama-sama kita itikaf di Masjidil Haram. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.